يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan kezaliman, bahwasanya zulmu, perbuatan kezaliman itu adalah zulumatun, adalah kegelapan, kegelapan bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Naam, yang mana seorang mukmin as-shadiq fi imanih, seorang mukmin yang jujur di dalam keimanannya, yang dia jauh dari sifat-sifat kezaliman, jauh dari bentuk-bentuk kezaliman, maka di hari kiamat kelak dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ketika engkau lihat naam mu'minina wal mu'minat, kaum mukminin baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yas'a nuruhum, ada cahaya di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sisi kanan mereka, busyrakumul yauma jannat, mereka diberikan kabar gembira dengan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka akan mendapatkan kegelapan. Sebagaimana pula orang-orang munafik, naam bentuk kezaliman berupa kemunafikan, mereka juga akan mendapatkan kegelapan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ketika di hari kiamat mereka mendapatkan kegelapan, mereka berkata kepada kaum mukminin supaya menunggu mereka, unduruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil sedikit cahaya dari kalian, naktabis min nurikum, kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Akan tapi apa yang mereka dapatkan? Naam, maka dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah ke arah belakang kalian, faltamisu nura, carilah sendiri oleh kalian cahaya. Tentunya mereka tidak akan bisa mendapatkan cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka dibuatlah dinding atau pembatas di antara mereka, antara kaum mukminin yang bercahaya mereka semua, dan antara kaum munafikin, orang-orang yang berbuat kezaliman ketika di dunia. Babum batinuhu fihi rahmah, sebuah pintu yang diarah dalamnya, di arah dalam yang menghadap kaum mukminin mengandung rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa zahiruhu min kibalihil azab, dan dari arah luarnya yaitu pintu yang menghadap kepada arah kaum munafikin adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk ancaman bagi mereka orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Dan terakhir kemarin kita baca nasihat dari Asy'ari Syekh Zaid rahimahullahu taala yang menasihatkan kepada kita semua supaya menjaga seorang insan, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya supaya tidak terjatuh di dalam kezaliman, baik itu menzalimi saudaranya yang berkaitan dengan hartanya atau kehormatannya, atau yang berkaitan dengan darah. Dan ketika seorang dia tidak sengaja terjatuh di dalam kezaliman, atau sebelum dia mengenal sunnah, dia dulu suka berbuat kezaliman, suka mencuri, merampok, atau yang semisalnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babut tahallil maftuh, maka pintu untuk mencari keridhaan, meminta keridhaan, kehalalan dari orang-orang yang didolimi, itu masih terbuka lebar selama kehidupan itu masih ada. Hendaknya dia berusaha untuk mencari kehalalan, mencari kezaliman kepada orang yang telah dia zalimi. Bagaimana caranya? Bagaimanapun caranya, hendaknya dia kembalikan harta tersebut ketika itu berupa al-mal kepada pemiliknya. Yas'alul ulama kaifa yatakhallas. Hendaknya dia bertanya kepada para ulama bagaimana dia bisa terbersihkan. Nam, dirinya bisa terhindarkan dari dosa-dosa kezaliman yang sebelumnya dia telah terjatuh di dalamnya ketika dia belum mengenal al-ilm, belum mengenal Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga kemarin di sini ada pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kalau orang yang dizalimi sudah tidak ada? Apakah kita harus mengembalikan hartanya? Nah, dijelaskan oleh mereka para ulama tentang bagaimana cara taubatnya orang yang dahulu pernah mencuri, pernah mengambil harta orang lain. Pertanyaan yang semisal dengan ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, yaitu idza kana al-insan lassan wa ansyala al-lususiyah thumma tab, hal yajibu alaihi raddu kulli syai'in fa'ala? Apabila seseorang yang dia sebelumnya adalah seorang pencuri, hidup dengan naam banyak melakukan pencurian, banyak mendapatkan harta dari cara yang haram dengan cara mencuri, merampok atau yang semisalnya. Kemudian dia bertaubat. Apakah wajib baginya untuk mengembalikan semua harta yang telah dia ambil tersebut? Beliau menjawab, "Fainal insana idza taba minal lususiyah, fa inna min tamami taubatihi ayaruddal amwal ila ahliha in kanu ahya'a." Maka sungguhnya apabila seseorang itu sudah bertaubat, tentunya yang pertama harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dari semua dosa yang pernah dia lakukan, termasuk dosa mencuri tersebut. Dan termasuk dari kesempurnaan taubatnya adalah dia harus mengembalikan harta yang pernah dia ambil kepada pemiliknya. Naam, kapanpun dan dimanapun harta yang pernah diambil, dia harus mengembalikannya. Ingkanu ahya'an, naam, ketika pemiliknya itu masih hidup. Naam, kembalikan kepada pemiliknya. Au ila warasatihim kanu amwatan. Atau kalau ternyata pemiliknya sudah meninggal dunia, maka kembalikan kepada ahli warisnya. Naam, kembalikan kepada ahli warisnya. Anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang menjadi ahli warisnya. Kembalikan kepada mereka. Wala tatimmu taubatuhu illa bidzalik. Dan tidaklah sempurna taubatnya melainkan dengan hal tersebut. Wa in kana yajhaluhum mithla yakuna qad nasiyahum aw taghayyarat mahallatuhum wa la yadri ayna zahabu fa innahu yatasaddaq bidzalik. Kemudian beliau memberikan solusi. Naam, yaitu apabila dia sudah lupa, dia mencurinya sudah waktu yang sangat lama sekali, sudah lupa ini dulu barang milik siapa, dia mengambilnya kapan. Naam, dia sudah lupa barang itu diambil dari siapa. Naam, atau pemiliknya sudah pindah entah kemana, enggak tahu sekarang tinggal di mana dia, maka hendaknya dia yatasaddaq bidzalik, bersedekah dengan ukuran harta yang pernah dia curi. La taqarruban ilallah li'annaha la tuqarribuhu ilallah fa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Hendaknya dia bersedekah dengan harta tersebut. Misalnya dia dulu mencuri sebesar 1 juta, maka dia sedekahkan harta 1 juta tersebut ketika dia tidak mendapatkan pemiliknya sudah meninggal atau ahli warisnya sudah tidak ada lagi atau dia lupa, maka dia sedekahkan harta tersebut. Tapi apa? Bukan dalam rangka dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini harta curian. Naam, harta curian, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali harta yang halal atau perkara yang thayyib. Lalu apa niatnya? Walakin yatasaddaq bihi litakhallusi minhu wa ibra'i dhimmah min tabi'atihi. yaitu dia bersedekah dalam rangka membebaskan dirinya dari beban harta curian tersebut, hak orang lain yang telah diambil tersebut, wa ibra'u dzimmati, dan membebaskan, melepaskan tanggung jawabnya dari harta yang ada pada dirinya tersebut. Nah, jadi aku niatkan sedekah uang ini untuk si pemilik yang dulu pernah aku mengambil uang darinya. Fa yatasaddaq bihi bi niyyati annahu li sahibihi alladhi akhadha minhu. Maka dia bersedekah dengan niatan bahwasannya pahalanya adalah untuk pemilik harta yang pernah dia ambil dari pemiliknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bidzalik ya'lamu sahibahu wa yanfa'u bih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara tersebut. Naam, dan Allah akan menyampaikan pahala tadi, pahala sedekah tadi kepada pemilik harta yang sebenarnya dan akan memberikan manfaat dari sedekah tersebut. Naam, ini yang beliau jelaskan rahimahullahu ta'ala. Demikian pula beliau menyebutkan naam muskilah yang lain. Fama daya falu hatta yatub ma'al ilm annal ashas alladzina suriqu minhum lam ya'udu mawjudin. Bagaimana ketika dia sudah bertaubat dan ingin mengambilkan harta curian. Naam, nanti tapi muskilahnya nanti dia enggak dipercaya atau nanti dia malah ditangkap, khawatir terjadi perdebatan, perselisihan, pertikaian karena dia mengembalikan barang curian yang dulu pernah dia ambil. Maka kata beliau rahimahullahu taala, la budda an tusilal mal ila man sarak sarakathu minhu qad yakunu fihi iskal mahwal iskal al iskal ayakbidu alaik. Naam, muskilahnya tadi dia kewajibannya adalah mengembalikan harta curian tadi, tapi nanti dikhawatirkan dia akan ditangkap. Naam, diadili. Wa idza qala innahu saraqa alfan qalu la anta saraqtal alfain. Bahkan terkadang terjadi perselisihan. Dia ngakunya dulu mencuri 100 ribu. Pemiliknya enggak. Aku dulu kehilangannya berapa? 200 ribu. Berarti kamu dulu nyurinya 200 ribu, bukan 100 ribu. Padahal dia ingatnya mencurinya berapa? Hanya 100 ribu. Wadi muskilah. Maka ini adalah masalah. Ya kan? Sehingga susah. Nanti setiap orang yang bertaubat dari mencuri, dia mau mengembalikan uangnya tidak jadi. Fama hiya tariq, maka bagaimana caranya? At-tariqu ay yanzur ila ahadin min ashabir rajul sahibil mal wa yadhhab ilayhi yukhbiruhu bil khabar wa shadiqu sahibil mal yu'tihi wa yaqul hadha min rajulin taba ila Allah wa min tahqiqi taubah ay yaruddal mal ilaik. Caranya kata beliau rahimahullahu taala adalah hendaknya dia melihat kepada salah seorang dari teman-teman dekatnya pemilik harta tadi. Nah, dia punya sahabat dekat misalnya. Dia datangi orang tersebut, temannya, dan dia kasih berita bahwasanya aku sudah bertaubat dari perbuatan mencuri. Aku dulu pernah mencuri uang temanmu sekian. Nah, sekarang aku ingin mengembalikannya. Aku ingin minta tolong kepadamu. Tolong kasihkan uang ini kepadanya. Bilang atau sampaikan kepadanya, hadza min rajulin taba ila Allah, sampaikan uang ini adalah dari orang, seseorang yang telah bertobat kepada Allah taala. Dan di antara bentuk naam perwujudan dari taubatnya adalah mengembalikan harta ini kepadamu. Naam, jadi dititipkan kepada temannya supaya disampaikan kepada pemilik harta tadi, naam ini dari si fulan. Dia mau mengembalikan hartanya karena dia dulu telah bertaubat dan pernah mencuri hartamu. Fa idza qala lam a'rif ar-rajul aw kun ta'rifuhu walakin safar ila baladi wala adri aynahu naqul 'alaika an tatasaddaq biqadri ma saraqta takhallusan minas saraqah. Naam, intinya tersampaikan naam uang tadi dengan perantara temannya supaya tidak terjadi muskilah. Naam, dan apabila orang yang memiliki harta dan dia mau menggabelikan hartanya tersebut meskipun tempatnya jauh, tidak ada alasan, terlebih di zaman sekarang bisa dikirim dengan transfer lewat bank atau kalau itu bentuknya barang bisa dipaketkan. Naam, al-qa'idah fi kulli malin jahlu juhila malikuhu an tatasaddaq bihi takhallusan minhu. Selama orang yang diketahui, maka hukumnya adalah wajib untuk mengembalikan. Tidak ada alasan ketika tidak diketahui pemiliknya, baru di situ diperintahkan untuk mensedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya. Nah, ini yang disebutkan oleh mereka para ulama yang berkaitan dengan cara bertaubat dari perbuatan kezaliman yang berkaitan dengan al-mal. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh Syarih rahimahullah ta'ala. Qala wa ammal jarimatus saniyah wa hiya asyuhu. Berkata Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, adapun dosa yang kedua yang disebutkan di dalam hadis siapa kemarin? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dosa yang kedua adalah asyuhu, sifat kikir atau pelit. Alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang dosa tersebut, jauhilah oleh kalian asyuh, sifat kikir. Karena sungguhnya sifat asyuh itu telah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Innama halaka man kana qablakum bisyuhi amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Sungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat yang hidup sebelum kalian, itu adalah sifat asyuh, sangat kikir, yang mana sifat kikir tersebut memerintahkan kepada mereka, membawa mereka untuk bersifat bakhil, akhirnya mereka bersifat bakhil, dan membawa mereka untuk saling memutuskan tali silaturahmi, faqatau. Akhirnya mereka saling memutuskan tali silaturahmi, wa amarahum bil fujur, dan sifat kikir tersebut membawa mereka kepada perbuatan-perbuatan fajir, dosa dan kemaksiatan, fafajaru, dan mereka melakukannya sehingga mereka terjerumus di dalam kebinasaan. Lidza fa innahu yajibu 'alal 'abdi an yuzahziha nafsahu an radhilati syuh. Maka oleh karena itu semua, wajib bagi seorang hamba untuk membersihkan dirinya dari dosa kejelekan kikir. Wa qad qala Allahu azza wa jal, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dia dijaga dirinya, dijaga jiwanya dari perbuatan kikir, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa huwa asyaddul bukhl, dan asyuh itu adalah sifat kikir yang sangat asyad, wa asyaddul hirsi ala jam'il mal min halalin aw haram la yubali. Fahuwa harisun ala jam'il mal min ayyi tariqin wajadah min saraqah aw nahabin aw washin fil mu'amalat aw nahwi dzalik wa khaltil halali wal haram min ajli ay yajma'al amwal fayakunu minal aghniya. Yang namanya al-syuh itu adalah kesemangatan yang sangat untuk mengumpulkan harta benda dunia, baik itu dia kumpulkan dari perkara-perkara yang halal atau perkara-perkara yang haram, dia tidak memikirkannya, tidak memperdulikannya. Intinya dia haris, semangat yang ada pada dirinya untuk semangat untuk mengumpulkan harta dengan berbagai cara yang bisa dia tempuh, baik itu dengan cara mencuri atau dengan cara merampok atau dengan cara menipu di dalam muamalahnya, atau yang semisalnya dia berani mencampurkan yang halal dengan yang haram dengan tujuan tadi, yaitu apa? Mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang kaya. Wa huwa yahmilu ala nafsihi ma la tutiku hamluhu yaumal qiyamah wa ta'jizu an tuwfiya bih fayakunul qisasu fi nari jahannam wal iyalu billah. Maka dia akan membawa naam di atas dirinya apa-apa yang tidak sanggup untuk dia pikul pada hari kiamat kelak, dan dia akan lemah untuk menyelesaikan itu semua, sehingga kisosnya, pembalasannya tentunya adalah di neraka jahannam wal iyadzubillah. Naam, sehingga ketika dia telah banyak berbuat kezaliman, pahalanya sudah habis diambil dari orang-orang yang dizalimi, dan orang-orang yang dizalimi kejelekannya sudah ditimpakan kepada dirinya, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Qala wa minasyuhi al-bukhlu bihaqqillahi fil mal. Dan di antara bentuk asyuh, sifat kikir yang sangat, kata beliau rahimahullahu taala, adalah pelit dengan haknya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta. Naam, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Naam, itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi, sehingga orang yang memiliki sifat bakhil, fala yukhriju minhu zakatan wala yukhriju minhu huquqan aujaballahu fil mal, dia tidak mau mengeluarkan dari harta bendanya zakat, baik itu zakat fitrah misalnya atau zakatul mal yang hendaknya dia keluarkan, dan juga dia tidak mau mengeluarkan dari hartanya hak-hak yang telah Allah wajibkan pada al-mal, kal kafarati wan nuzur allati alzama nafsahu biha wa nahwi dzalik, seperti kafarah atau nazar, naam, atau yang semisalnya yang dia mewajibkan kepada dirinya dengan itu semua. Idzan la yatakhallasul insanu minasyuhi illa idza tarakal haram wa iqtasara 'alal halali fil mal. Maka oleh karena itu semua, kata beliau rahimahullah, tidaklah seorang itu bisa yatakhallas, bisa bang selamat dari sifat kikir kecuali ketika dia meninggalkan perkara yang haram dan dia mencukupkan dirinya pada perkara-perkara yang halal dari harta benda. Wa adda haqqallahi minal malil halal wa ta'ada 'anil dzulmi bi jami'i anwa'ih. Kemudian dia juga menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dari harta benda yang halal tersebut yang dia miliki, dan dia menjauhkan diri dari perbuatan kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Liza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah ala ashhabi." Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya az-zulm, kezaliman, itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Ai bagi siapa? Bagi mereka para pelaku kezaliman. Qaluhu wattaqush-shuha khassahu bizikri wa huwa akbahul bukhl ay ashaddu minal bukhli al-bakhilu madmum al-bakhilu bil mal wal-bakhilu bil ilm indal hajati ilaih wal-bakhilu bil ma'ruf alladhi yaksibu minhul ajr madmum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhususkan penyebutan dengan asyuh, yaitu sifat fikir yang sangat. Naam, asyaddu minal bukhl, lebih berat daripada kebakhilan. Yang mana kebakhilan itu madmum, itu tercela, baik kebakhilan yang berkaitan dengan harta atau bakhil yang berkaitan dengan ilmu. Ketika dibutuhkan kepadanya dia tidak mau menyampaikan ilmu misalnya, padahal dia punya ilmunya. Atau kebakhilan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang bisa mendatangkan pahala, ini juga tercela. Selanjutnya dia menyebarkan kebaikan, memberikan kepada manusia al-ma'ruf, tapi dia tidak mau, sehingga ini tercela. Wa syaddu dzamman minal bakhil wa syahi. Dan yang lebih tercela dari al-bakhil, dari kata-kata al-bakhil, huwa asy-syahi, itu adalah asyuhu atau asy-syahi, sama maknanya kikir yang sangat. Faqad hadzarallahu tabaraka wa ta'ala minasyuhi wa hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzalik minasyuhi kama ra'aita finnas. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya dari sifat asyuh. Naam, sebagaimana yang tadi di dalam ayat surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari sifat asyuh sebagaimana yang ada di dalam hadis Jabir Ibnu Abdullah, sebagaimana yang telah engkau lihat di dalam An-Nas atau di dalam dalil. 6, semuanya sama larangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga larangan dari Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan yang bisa kita ambil dari Asy-Syarih rahimahullahu taala terkait hadis yang pertama tentang kezaliman, dan di sana masih ada dua hadis yang berkaitan dengan az-zulmu dzulumatun, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini, wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.